Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، أخرج ابن السعد عن عبد الرحمن ابن حاطب قال ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان ابن عفان إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. Dikeluarkan kata Imam Suyuti rahimahullah oleh Ibn Sa'ad dari Abdurrahman ibn Hatib bahwasanya dia berkata, aku tidak pernah melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kalau berbicara lebih bagus bacaannya, saya ulangi, lebih bagus pembicaraannya, wala atamma, tidak pula lebih sempurna pembicaraannya daripada Uthman ibn Affan. Kata beliau, aku tidak pernah mendapati sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kalau berbicara bagus bahasanya, sempurna ucapannya, dan bagus, sangat bagus ucapannya. Enggak ada yang lebih bagus daripada Utsman. Aku tidak dapati yang lebih baik daripada Utsman ibn Affan. Tetapi beliau itu jarang suka bicara. Yahabul hadis, tidak berani atau tidak suka untuk berbicara. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Beliau tidak suka berbicara, bukan orang yang banyak ngomong, tetapi ketika disuruh berbicara, bagus susunannya, bagus kata-katanya, bagus, sempurna, mudah dipaham, sistematis dan seterusnya. Sistematis maksudnya tersusun rapi. Oleh karena itulah mengapa Rasulullah SAW mengutus Uthman ibn Affan untuk berbicara dengan Quraisy, karena bagus dalam berbicara. Wa akhraja an Muhammad ibn Sirin qala kana a'lamuhum bil manasik Uthman wa ba'dahu ibn Umar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dikeluarkan pula dari Muhammad ibn Sirin bahwa beliau berkata, orang yang paling alim tentang manasik adalah Uthman ibn Affan, dan setelah beliau adalah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Wa akhraj al-Baihaqi fi sunanih an Abdullah ibn Aban al-Ju'fi, dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam sunannya dari Abdullah ibn Aban al-Ju'fi, dia berkata, berkata kepadaku Khali Husain Ju'fi, Husain al-Ju'fi berkata kepadaku pamanku dari ibu, saudara ibu, yaitu Husain al-Ju'fi, tadri lima summiya Uthman dan-Nurain, apakah kau tahu mengapa Uthman dijuluki dengan pemilik dua cahaya? Qultulah, aku katakan tidak. Qala lam yajma' baina bintayyi nabiyyin, karena tidak ada yang mengumpulkan dua anak perempuan Nabi sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat kecuali Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Falidhalika summiya dhan-Nurain, oleh karena itu dinamakan dhan-Nurain. Tidak ada satu orang pun yang menjadi mantu seorang Nabi dari dua anak perempuannya kecuali Uthman. Tidak Adam, tidak Idris, tidak Nuh, Hud, Saleh, tidak pula Nabi Ibrahim oleh Ismail, tidak pula semua nabi. Enggak ada yang anak perempuannya dinikahi oleh seseorang dua sekaligus. Artinya satu dinikahi, meninggal dinikahi lagi satu lagi. Masya Allah, kecuali Uthman ibn Affan. Dan disebutkan sampai hari kiamat juga enggak akan ada. Karena memang tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dikatakan lima summi Uthman ibn Affan dan Nurain, karena mundu khalaqallahu Adam, sejak Allah ciptakan Adam, ila an taquma sa'ah, sampai hari kiamat nanti, tidak ada selain Uthman yang pernah menikahi dua istri nabi. Wa akhraja Abu Nu'aim al-Hasan, anil Hasan, qala innama summi Uthman ibn Affan dan Nurain, sesungguhnya Uthman bin Affan dinamakan atau dijuluki dan Nurain, liannahu la na'lam ahadan, karena tidak aku ketahui ada seorang pun yang aghlaqa babahu ala bintayyi nabiyyin, tidak ada seorang pun yang menutup pintunya atas dua orang perempuan anak nabi kecuali Uthman ibn Affan. Artinya menutup pintunya bisa dalam keadaan berduaan satu kamar dengan anaknya nabi. Bukan sekali lagi, bukan satu anaknya Rasulullah SAW, tetapi ketika meninggal Rasulullah nikahkan lagi dengan anak perempuan yang lainnya. Itu makna aghlaqa babahu bibintayin nabi, pernah menutup pintunya bersama dua anak Rasulullah SAW. Wa akhraja Khaisamah fi fadail as-sahabah. Khaisamah juga berbicara atau mengeluarkan riwayat tentang atau dalam bab keutamaan sahabat. Dan juga Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, annahu su'ila an Uthman ibn Affan, bahwa dia pernah ditanya tentang Uthman ibn Affan. Faqala, maka dijawab, Dhaka mru'un yud'a fil mala'il a'la dan Nurain. Dia adalah seorang yang dipanggil oleh seluruh penduduk langit, berarti para malaikat-malaikat, dipanggil dengan Dhun Nurain, berarti bukan hanya di dunia. Uthman ibn Affan dijuluki pemilik dua cahaya, tetapi fil mala'il a'la, di penduduk langit sana pun menjuluki Uthman dengan Dhun Nurain. Kana khatanu Rasulullah SAW, atau kana khatana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ibnataihi. Khatan adalah mantu. Beliau adalah mantu Rasulullah sallam dengan kedua anak perempuannya. Tentunya tidak bersama-sama, tetapi yang satu meninggal dinikahkan dengan saudarinya. Wa akhrajal Malini bi sanadin fihi dha'f. Kita lewati saja langsung pada yang berikutnya. Wa qala innahu kana yukanna fil jahiliyah Aba Amr. Dan beliau Uthman ibn Affan dulunya di zaman jahiliyah dijuluki dengan Abu Amr. Falamma kana al-Islam, ketika datang Islam dan beliau masuk Islam, waladat lahu Ruqayyah Abdullah. Siapa fa'ilnya? Waladat Ruqayyah. Jadi Ruqayyah tu. Waladat lahu Aili Uthman. Setelah masuk Islam, setelah dinikahkan dengan Ruqayyah, maka Ruqayyah melahirkan seorang anak milik Uthman. Itu lahu li Uthman. Ay waladat Ruqayyah li Uthman Abdullah. Ruqayyah melahirkan anak yang bernama atau dinamakan Abdullah, yaitu anaknya Uthman ibn Affan. Faktana bihi, akhirnya beliau pun diberi kunyah dengan Abu Abdullah. Wa ummuhu, adapun ibunya, yakni ibunya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, namanya Arwa binti Quraiz ibni Rabi'ah ibni Habib ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Perhatikan nasabnya sampai kepada ibni Abdi Manaf, artinya bersambung dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ummuha, adapun ibunya, ini hak sekarang. Tadi ibunya pakai dhamir mudzakkar ummuhu, berarti ibunya Utsman. Setelah itu ibunya dia, yani ibunya Utsman. Naam. Kalau bapaknya Quraiz ibn Rabi'ah, Arwa binti Quraiz ibn Rabi'ah sampai kepada Ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Wa ummuha ay ummu Arwa ummu Hakim al-Bayda binti Abdul Muttalib. Lebih dekat lagi bersambungnya dengan nasab Nabi, lebih dekat lagi, yaitu binti Abdul Muttalib ibn Hashim. Tau amatu abi Rasulullah SAW, berarti dia adalah kembarannya bapak Rasulullah SAW secara langsung. Naam, Ummu Hakim Al-Bayda binti Abdullah ibni Hashim, yani Ummu Hakim ini kembarannya bapak Rasulullah SAW. Fa Ummu Utsman, perhatikan, maka ibunya Utsman adalah anak bibinya Nabi SAW. Berarti Ummu Hakim, jadi umunya Utsman bintu, saya ulangi, Arwa ibunya Utsman adalah anaknya binti atau anaknya bibi Nabi SAW yang bernama Hakim Al-Bayda, atau Ummu Hakim, maksud saya Ummu Hakim Al-Bayda. Maka ikhwanu minna a'azakumullah, jangan kalian berbicara tentang kerabat-kerabat, wahai Syiah Rafidhah. Ahli adalah keluarga Nabi, ahli ahlil bait, ahli adalah mantunya Rasulullah SAW, dinikahkan dengan anaknya Utsman, kerabat Rasulullah SAW, ibunya Utsman, bibinya Nabi SAW, atau anak bibinya Nabi SAW, apalagi. Dan yang dinikahkan kepada Utsman dua, sehingga Ali punya keutamaan, Utsman juga punya keutamaan. Jangan dibeda-bedakan semuanya, sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Ibnu Ishaq, wa kana awwalun nasi islaman ba'da Abi Bakrin wa Ali wa Zaid ibn Harithah. Kata Ibn Ishaq, dan bahwasanya awal yang pertama masuk Islam setelah Abu Bakar, setelah Ali, setelah Zaid ibn Harithah adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraj Ibn Asakir min turuqin, Ibn Asakir meriwayatkan dari banyak jalan bahwa Utsman ibn Affan adalah rajulan rib'atan. Beliau adalah orang yang bagus, seimbang. Laisa bil qasiri wala bil tawil. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Yani wajar. Hasunal wajh. Wajahnya ganteng. Abyad mushraban humrah. Putih yang kemerah-merahan wajahnya. Biwajhihi namashatin jadri kathirul lihyah, banyak jenggotnya, ini lebat jenggotnya. Azimul karadis, besar wajahnya, apa melebar wajahnya. Ba'idun bainal katifain aw bainal mankibain, jauh antara dua pundaknya. apa biasanya di sini bilang? Bidang. Ya. Dadanya bidang karena pundak ini jauh. Ya. Dadanya bidang. Khazalus saqaini tawilud dira'aini. Panjang betisnya, panjang lengannya. Sya'ruhu qad kasa dira'ai. Rambutnya qad kasa dira'aihi. Ja'dur ra'si asla'. Rambutnya menutupi kedua pundaknya. Dan kemudian ja'dur ra'si, keriting rambutnya, mengkilat. Ahsanun nasi sagran, dari depan sangat terlihat sangat bagus parasnya. Jumatu asfal min udunai, ujung rambutnya di bawah telinganya. Yakhdabu bis sufrah, dan beliau mewarnai rambut putihnya dengan kuning, dengan henna yang berwarna kuning. Wa kana qad shadda asnanahu bidh-dhahab, dan beliau mengganjal gigi-giginya dengan emas. Karena ada sesuatu, maka beliau ganjal dengan emas. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abdullah Ibnu Jazm Al-Mazini, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Abdullah Ibnu Hazm Al-Mazini, qal, dia berkata, ra'aitu Utsman Ibnu Affan, fama ra'aitu qat dzakaran wala unsa ahsana wajhan minhu. Kata beliau, kata Abdullah Ibnu Hazm Al-Mazini, aku melihat Utsman Ibnu Affan, sungguh aku tidak pernah melihat laki-laki maupun perempuan yang parasnya lebih bagus daripada Utsman. Subhanallah. Sampai dikatakan dakaran au unsa. Aku enggak pernah melihat seseorang laki-laki maupun perempuan yang parasnya lebih cakep, lebih ganteng daripada Utsman Ibnu Affan. Wa akhraja an Musa Ibnu Talha, kana Utsman Ibnu Affan ajmalun nas. Bahwasannya Utsman Ibnu Affan adalah orang yang paling bagus parasnya. Wa akhraja Ibnu Asakir an Usama Ibnu Zaid. Kata Usama Ibnu Zaid menceritakan, siapa Usama Ibnu Zaid? Naam. Anaknya Zaid Ibnu Harithah. Hibbu Rasulillah Ibnu Hibbi Rasulillah. Budak Rasulullah SAW yang dimerdekakan akhirnya. Taib, berarti dia adalah masih kanak-kanak waktu itu. Karena waktu perang Rasulullah SAW jadikan pemimpin saja baru 17 tahun umurnya. Apalagi sebelumnya lebih muda lagi. Ba'asani Rasulullah SAW ila manzil Utsman. Aku diutus ke rumah Utsman bisah fatilaham, dengan satu nampan daging. Disuruh untuk mengantarkan satu nampan daging. Fadakhaltu, maka aku masuk ke rumah Utsman. Faida Ruqayyah jalisan, maka dia mendapati Ruqayyah istri Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha sedang duduk. Faja'altu marratan anzur ila wajhi Ruqayyah, aku sesekali melihat wajah Ruqayyah. Wa marratan, dan sesekali memandang wajah Utsman bin Affan. Falamma raja'tu, ketika aku pulang kembali kepada Rasulullah SAW melaporkan bahwasanya aku sudah antarkan, maka Rasulullah SAW bertanya kepada aku, dakhalta alaihima, engkau temui keduanya? Qultu na'am, iya aku temui keduanya. Qala fahal ra'aitu, fahal ra'aita zaujan ahsan minhuma, dan apakah kau pernah melihat dua atau sepasang suami istri yang lebih bagus dari keduanya? Kata Usama Ibn Zaid, tidak ya Rasulullah, ini tidak pernah aku dapati. dua orang suami istri yang lebih bagus parasnya dari keduanya. Wallahu taala alam, disebutkan di sini riwayatnya ada kelemahan di footnote nomor 4 akhrajahu Tabrani fil Kabir, dan juga dalam riwayat Khatib al-Baghdadi dalam tarikhnya, dan juga Ibnu Asakir dalam tarikhnya, wa isnaduhu dhaif, dan sanadnya dhaif. Baik, wa in sahha, kalaupun sahih, kita akan katakan bisa jadi ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab, sehingga Usama bisa melihat wajahnya. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa dia masih kecil ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhraja Ibn Sa'ad an Muhammad Ibn Ibrahim Ibn al-Harith At-Taymi qala lamma aslama Uthman Ibn Affan akhadahu ammuhu Al-Hakam Ibn Abi al-As Ibn Umayyah fa'awtaqahu ribatan. Ketika Uthman Ibn Affan masuk Islam, maka oleh pamannya yaitu Hakam Ibn Abi al-As Ibn Umayyah, dia ditangkap dan diikat. Awtaqahu ribatan, diikat dengan tali, dihukum. Waqala, dan berkata pamannya kepadanya, targhabu an millati abaika ila dinin muhdats, apakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu kepada agama yang baru, agama yang baru diada-adakan? Wallahi la ada'aka abadan hatta tada' ma anta alaihi. Sungguh, kata pamannya, aku enggak akan tinggalkan engkau, yakni enggak akan lepaskan engkau sampai engkau meninggalkan agamamu. Akan diikat terus sampai engkau meninggalkan agamamu. Maka Utsman menjawab, wallahi la ada'uhu abadan wa la ufariquhu. Sungguh demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan aku enggak akan berpisah dengan agamaku. Tegas. Diancam dengan ancaman yang keras, kalau engkau tidak keluar dari agamamu, enggak akan saya lepas. Kata Utsman, tidak akan. Wallahi la ada'ahu wa la ufariquhu. Tidak, aku enggak akan meninggalkannya dan aku enggak akan berpisah dengan agamaku. Abadan. Yani silakan kamu ikat sampai kapanpun. Falamma ra'a al-hakam salabatahu fi dinihi tarakahu. Maka ketika hakam melihat kekokohan Utsman bin Affan, salabah, keistiqomahannya dalam agamanya, maka dia pun meninggalkannya. Artinya selesai, dilepaskan. Putus asa menghadapi orang yang kokoh dalam agamanya. Wa akhraja Abu Ya'la an Anas qala awwalu man hajara minal muslimina ila al-Habasyah bi ahlihi Utsman ibn Affan. Berkata Imam Suyuti rahimahullah, dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Anas, dia mengatakan awal pertama yang hijrah dari kaum muslimin ke Habasyah dengan keluarganya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sahibahum Allah inna Utsman la awwalu man hajara ila Allah bi ahlihi ba'da Lut. Semoga Allah selalu mengiringinya atau mengiringi keduanya. Sungguh Utsman adalah orang yang pertama hijrah kepada Allah dengan keluarganya setelah Nabi Lut alaihi salam. Wa akhraja Ibnu Adi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibnatahu Umm Kulthum qala laha inna ba'laka ashbaha an-nas bi jaddika Ibrahim wa abika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa Aisyah berkata, ketika Nabi menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummu Kulthum, maka Nabi berkata laha, berkata kepada Ummu Kulthum, wahai Ummu Kulthum, inna ba'laka, sesungguhnya suamimu, berarti siapa? Utsman bin Affan. Sesungguhnya suamimu asbahan nas bijaddika Ibrahim wa abika Muhammad sallallahu alaihima wassalatu wassalam alaihima, yani ala Ibrahim wa ala Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihima. Maka kata Nabi SAW kepada Ummu Kulthum, sesungguhnya suamimu itu yang tadi diriwayatkan paling ganteng, parasnya paling cakep, wajahnya putih memerah, dari depan terlihat sangat bagusnya, rambutnya juga memiliki jumah terjuntai sampai ke bawah telinganya, berombak rambutnya, bukan rambut yang keriting pekat, tetapi keriting yang berombak. Barakallahu fikum. Ternyata itu adalah sangat miripnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW juga sangat gantengnya, sangat bagusnya. Dan Utsman mirip dengannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dengan Ibrahim. Wahai Ummu Kulthum, suamimu itu sangat mirip dengan kakekmu Ibrahim dan sangat mirip dengan bapakmu, yaitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Adi mi'asakir an Ibnu Umar. Juga Ibnu Adi meriwayatkan dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu ana aw inna nushbihu Uthman bi abina Ibrahim. Di sini kan disebutkan dengan riwayat yang marfu kepada Nabi. Jadi Nabi langsung yang menyatakan dengan kalimat, sesungguhnya kami menyerupakan Uthman, menyamakan Uthman dengan bapak kami Ibrahim alaihissalam. Hanya saja disebutkan di sini riwayatnya dari Nabi alaihissalam dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa. Dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan dan hadisnya didhaifkan oleh Ibnu Adi dan Uqayli. Dan Ibnu Qusairani dalam Dakhiratul Huffaz. Dan juga dinukil oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Berkata Al-Dhahabi di dalam Al-Mizan bahwa hadis ini munkar hadis jiddan. Wada'afahu Al-Hafidh, dari daifkan pula oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Al-Lisan. Naam. Sehingga cukup dengan apa-apa yang mauquf saja, sedangkan yang marfu' dari Nabi diriwayatkan dengan riwayat yang da'if dan munkar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakfi bihadha al-qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.